Di Jepang, kita bisa melihat bapak-bapak berjas dan wanita kari lengkap dengan blazernya yang pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda. Wah, ngontel, Bu. Skor terbesar di dunia dalam pertandingan internasional adalah 3-1-0 pada pertandingan antara timnas Australia melawan timnas Samoa Amerika. Mau tahu? Mau tahu? Mau.